Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV, Radio Roja, juga para pendengar Radio Roja Kendari rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dalam lanjutan pembahasan tema yang sangat bermanfaat tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Pembahasan yang kita angkat dari tulisan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, yang asalnya dalam kitab dari kitab Miftahu Daris Sa'adah, karya beliau. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Sekarang kita sudah berada di al-wajhul khamis was-sab'un, segi ke-75. Ya, segi ke-75. Al-ilmu sabilun najah. Ilmu adalah jalan keselamatan. Yakni keselamatan yang paling utama tentu adalah keselamatan dalam urusan agama kita. Selamatnya kita dari tipu daya syaitan, yang ternyata tipu daya syaitan tidak mudah untuk dihadapi karena dia punya tahapan-tahapan, dia punya pengalaman untuk menggoda manusia dan menjerumuskan mereka dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka yang selamat hanyalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu adalah sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan selamat, keselamatan untuk menghadapi tipu daya syaitan tersebut. Baik, kita baca keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan ini. Beliau berkata, "Anna Allah Subhanahu bi hikmatihi salata 'ala al-'abdi aduwan 'aliman bi turuki halakihi wa asbabi syarri alladhi yulqihi fihi mutafanninan fiha khabirun biha harisan 'alaiha la yafturu anhu yaqdatan wala manaman." Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang maha tinggi sallata 'alal 'abd, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi hambanya musuh yang selalu menggodanya, yakni iblis dan bala tentaranya laknatullah alaih. Musuh yang mengetahui jalan-jalan kebinasaannya, yang memahami sebab-sebab keburukan yang dilemparkan atau ingin dijerumuskan hamba ini ke dalamnya. Bahkan dia punya kemampuan mutafanninan, bisa menggoda dengan berbagai macam cara. Bukan lepas dari satu, maka dia akan melangkah ke godaan berikutnya. Khabiran biha, ya, musuh ini yaitu iblis sangat pengalaman dalam godaan-godaan ini. Harison alaiha, bersemangat untuk mempraktekannya kepada manusia, dan dia tidak pernah merasa letih untuk menggoda manusia, baik ketika manusia sedang terjaga maupun sedang tidur. Ini keadaan syaitan, ya. Dia menerapkan godaan dengan betul-betul perhatian. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Inna syaitana yajri min bani Adam majra ad-dam, Sesungguhnya syaitan itu bisa beredar di dalam tubuh manusia di tempat-tempat beredar atau mengalirnya darah. Ya, ini bisa masuk ke dalam tubuh kita untuk mempelajari karakter kita dan digoda sesuai dengan karakter kita itu. Ini seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ighathatul Lahfan. Dengan kemampuan ini, tentu saja potensinya untuk menjerumuskan manusia sangat besar. Karena godaannya benar-benar sesuai dengan keinginan nafsu manusia. Apalagi disebutkan di sini dia bisa tafannun. Bermacam-macam godaannya. Satu lewat, maka yang kedua. Dua lewat, yang ketiga, dan seterusnya. Ya, inilah tipu daya syaitan. Nah, Ibnu Qayyim terangkan di sini. Wala buddha lahu min wahidatin min sittin. Yanaluha minhu. Ya. Dan di sini mesti ada salah satu dari enam jebakan yang akan dilontarkan oleh syaitan yang mesti dia bisa dapatkan atau berhasil diterapkannya ketika menggoda seorang hamba. Salah satu dari enam ini. Ketika lolos satu, maka melangkah ke tahapan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai yang keenam. Dan manusia, kita ketahui, tidak akan luput dari kelalaian. Karena itu, orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang selalu berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu ilmu agama yang diturunkannya dalam wahyu, yang disampaikannya kepada Rasulullah s.a.w. Inilah orang-orang yang selalu dekat dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada godaan syaitan yang kita akan kannya untuk menjebak manusia. Yang pertama, ihdaha wa hiya ghayatu muradihi minhu, dan ini puncak tujuannya dari manusia. Puncak tujuannya ketika menggoda manusia. Kira godaan terbesar syaitan untuk menjerumuskan manusia atau memalingkan mereka dari jalan Allah. Apa kira-kira? Memalingkan mereka dari perkara yang paling besar apa? Iman dan tauhid, jelas ya. Maka yang pertama kan puncak tujuannya adalah an yahula bainahu wa bainal ilmi wal iman. Menghalangi manusia ya, membuat penghalang antara manusia dengan ilmu dan iman. Karena dengan ilmu dia akan bisa belajar tentang iman, meningkatkan tauhidnya, menjauhinya. Makanya pernah saya nukilkan beberapa kali pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah perangkap pertama, jebakan pertama yang akan dilontarkan oleh iblis, ya. Talbis, pengkaburan yang akan dilontarkan oleh iblis pertama kali oleh kepada manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu. Subhanallah, karena iblis tahu ilmu adalah cahaya. Li'anna al-ilma nurun. Kalau sudah dipadamkan cahayanya, maka manusia hidup dalam kegelapan, bebas disesatkan oleh iblis. Jadi, puncak dari godaannya adalah menghalangi antara manusia dengan ilmu dan iman. Fayulqiyahu fil kufri, sehingga dia bisa menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran, ke dalam kesyirikan, hal-hal yang membatalkan imannya. Ini puncak tujuannya. Fa idza dhafira bidzalika farigha minhu wastarah. Kalau iblis sudah berhasil dengan godaannya ini, maka selesai sudah. Tamat. Ya, game over. Enggak perlu lagi digoda manusia. Selesai sudah. Puncaknya tercapai. Wastarah, dan kemudian dia beristirahat. Karena berarti hamba ini telah menjadi budaknya yang sesungguhnya. Ya. Ini puncak dari godaannya. Makanya menghalangi manusia dari ilmu ini benar-benar tujuan utama yang diinginkan oleh iblis agar manusia bisa dipalingkan sejauh-jauhnya dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah orang yang jahil, tidak faham iman, tidak kenal misalnya kesyirikan, pembatal-pembatal iman, dia akan mudah terjerumus. Sehingga imannya yang tadinya ada bisa runtuh dalam sekejap. Na'udzubillah min dzalik. Karena kejahilannya. Nah, itu yang pertama. Kata Ibnu Qayyim di sini, Fa in fatathu hadhihi wa hudiyal Islam harisa ala tilwi tilwil kufri wa hiyal bid'ah wa hiya ahabbu ilayhi minal ma'siyati fa innal ma'siyata yutabu minha wal bid'ata la yutabu minha. Kalau luput darinya, hamba yang digoda dengan kekufuran ternyata tidak mau melakukannya, dia dapat hidayah masuk Islam. Ya, tentu dalam Islam pun digoda untuk melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya, berbuat syirik atau kufur misalnya. Kalau ternyata dia luput dari godaan ini, lepas hamba ini, maka dia berusaha untuk menerapkan godaan berikutnya setelah kekufuran, yaitu menggoda manusia kepada perbuatan bid'ah. Jadi bid'ah itu urutan kedua, ya, setelah kufur dan syirik. Oleh karena itu, ini merupakan bantahan telak terhadap orang-orang yang meremehkan perbuatan bid'ah. Bid'ah itu adalah urutannya urutan yang kedua. Bahkan dia di atas dosa-dosa besar yang lain setelah kekufuran dan kesyirikan. Bid'ah ini lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat yang lain, yang dosa-dosa besar selain kekufuran dan kesyirikan. Karena perbuatan maksiat masih diberikan taubat, sedangkan bid'ah tidak diberikan taubat padanya. Ini Ibnu Qayyim mengungkapkan ini tentu mengambil dari pernyataan sebagian dari ulama salaf, seperti pernyataan Imam Sufyan Ats-Tsauri yang terkenal. Beliau pernah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblisa minal ma'siyati, al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Perbuatan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat yang lain. Karena maksiat, perbuatan maksiat yang lain tentu selain kufur dan syirik masih diberikan taubat oleh Allah. Adapun perbuatan bid'ah tidak diberikan taubat oleh Allah. Tentu di sini bukan berarti semua perbuatan bid'ah itu berarti tidak diberi taubat, berarti dia kufur, berarti dia keluar dari Islam, tidak. Karena kita tahu perbuatan bid'ah ada yang mengeluarkan dari Islam, bid'ah yang mukaffirah, ya. Ada juga yang tidak sampai demikian. Ada juga tidak yang sampai demikian, ya. Tapi tetap saja perbuatan bid'ah ini disebutkan tidak diberi taubat oleh Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menerangkan maknanya, maksudnya orang yang berbuat bid'ah itu kecil kemungkinan dia bertobat. Kenapa? Di antara sifatnya bid'ah adalah orang yang melakukannya merasa baik. Adakah orang yang akan bertobat dari perbuatan baik? Tidak kan? Ketika orang bertobat, apa yang dia rasakan? Dia berbuat buruk, maka dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukannya. Sehingga kalau dia merasa dirinya baik, tidak mungkin dia akan bertobat dari kebaikan. Itu maksudnya. Jadi mereka tidak diberi tobat maksudnya karena dia merasa perbuatannya baik sehingga keinginan bertobat jelas hampir tidak ada pada diri orang yang seperti ini. Kecuali tentu saja orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengetahui keburukan perbuatan bid'ahnya. Baik. Li'anna sahibaha yara annahu ala huda. Karena orang yang melakukan perbuatan bid'ah memandang dirinya di atas petunjuk. Ya, inilah perbuatan bid'ah. Makanya bid'ah dinisbatkan kepada agama, dianggap sebagai kesungguhan dalam menjalankan agama, sehingga orang yang melakukannya tidak sadar bahwa dia berbuat buruk. Dari sisi ini, iblis lebih mencintai bid'ah dibandingkan maksiat yang lain. Dan tentu ini sebab utamanya adalah karena kejahilan, tidak belajar agama. Baik, Ibnu Qayyim di sini membawakan sebuah athar, wa fi ba'dil athar. Dan di dalam salah satu athar disebutkan, yaqulu iblis, iblis pernah mengatakan, la'natullah alaih, iblis mengatakan, ahlaktu bani Adam bidzunub. Aku senantiasa membinasakan manusia, menghancurkan manusia dengan apa? Dosa-dosa, maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kata iblis, fa ahlakuni bil istighfar wa bila ilaha illallah. Manusia balas membinasakan aku, menghancurkan semua rencanaku dengan apa? Memohon ampun kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. wabila ilaha illallah, dan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai kalimat penggugur dosa. Jadi kata iblis, saya sudah menghancurkan mereka. Mereka balas menghancurkan aku dengan istighfar, dengan kalimat tauhid. Falamma ra'aitu dzalik, maka ketika aku melihat kenyataan ini. Ingat, iblis ini pandai, ahli menggoda manusia. Ya, spesialis menggoda manusia. Ya. Ketika aku melihat kenyataan ini, kata iblis, basastu fihimul ahwa'a, aku pun menyebarkan hawa nafsu di kalangan manusia, menyebarkan kerancuan, menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang di kalangan manusia. Supaya apa? Maka fahum yudhnibun wala yatubun. Setelah itu mereka berbuat dosa dan tidak bertobat kepada Allah. Li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, karena mereka menyangka telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Jadi iblis dengan kepandaiannya membuat jenis godaan yang godaan ini menjadikan pelaku keburukan tidak merasa dirinya buruk sehingga tidak akan bertobat. Inilah jenis godaan yang paling disukai oleh iblis, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah bid'ah menempati urutan kedua dengan alasan ini. Baik. Berikutnya, fa idza dhafara bihadhihi sayyarahu min ru'atihi wa umara'ihi. Kalau iblis telah berhasil menjerumuskan hamba ke dalam godaan yang kedua ini, yaitu apa tadi? Bid'ah. Maka dijadikanlah hamba ini termasuk pimpinan-pimpinannya dan pembesar-pembesarnya. Makanya tokoh-tokoh ahlul bid'ah ini adalah pimpinan-pimpinan dan tokoh-tokoh utama di kalangan bala tentara iblis. Ya, kalau telah berhasil dijadikan sebagai ru'at, pimpinan-pimpinan dan umara, pembesar-pembesar, pimpinan-pimpinan atau petinggi-petinggi di kalangan di kalangan bala tentara iblis. Itu yang kedua. Baik, fa in a'jazathu alqahu fi tsalitsah. Kalau ternyata juga tidak mampu menggoda hamba ini, lolos dia dari perbuatan bid'ah, dia paham sunnah dan tidak mau melakukan perbuatan bid'ah, maka dijerumuskanlah hamba ini ke dalam tahapan godaan yang ketiga, yaitu apa? Wahiyal kabair, melakukan dosa-dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Seperti mencuri, minum khamar, berzina dan yang lainnya. Waliyadu billah. Naam. Fa in a'jazathu alqahu fil lamam. Wa hiya ar-rabi'atu wa hiya as-saghair. Kalau juga dia tidak mampu menggoda hamba ini untuk melakukan dosa-dosa besar, maka dijerumuskan kepada dosa yang berikutnya, yaitu al-lamam, yang keempat, yaitu dosa-dosa kecil. Ingat, biar dosa kecil juga kalau terus-menerus menjadi besar. La saghirata ma'al israr, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ya. 6. Jadi dosa besar kemudian dosa kecil. Cuma tadi kan bedanya dengan perbuatan bidah, kalau pelaku dosa besar rata-rata merasa dirinya berbuat salah. Apa buktinya? Pelaku bidah, orang yang punya keyakinan bidah, buktinya dia merasa baik, dia berani mengajak orang menceramakan di masjid tentang pemahaman bid'ahnya. Berani enggak? Berani mereka. Tapi kalau pelaku dosa besar, antum pernah enggak dengar orang yang ya, preman atau pencuri, peminum khamar, kemudian datang ke masjid, kemudian mengatakan minumlah khamar karena itu mendekatkan diri kepada Allah. Kan tidak ada yang bilang begitu. Bahkan dia mungkin malu ke masjid, iya kan? Merasa dirinya kotor. Ataupun kalau dia dekat-dekat masjid langsung diusir karena dianggap orang buruk. Tapi kalau pelaku bid'ah, ya, karena mereka menganggap perbuatannya baik, bahkan sebagian manusia menganggapnya sebagai orang yang baik, akhirnya dipersilakan untuk menyampaikan kebid'ahan mereka, bahkan di dalam masjid-masjid kaum muslimin. Wallahul musta'an. 6. Fa'in a'jazathu, masih ada tahapan berikutnya, yang kelima. Syaghalahu bil amalil mafduli amma huwa afdalu. Ya. amma huwa afdalu minhu liyurtija alaihi alladhi bainahuma wa hiya al-khamisah. Kalau iblis juga tidak mampu menggoda hamba ini dengan godaan yang keempat, yaitu melakukan dosa-dosa kecil, masih ada tahapan yang kelima, yaitu iblis berusaha untuk menyibukkan hamba ini dengan melakukan amalan-amalan yang keutamaannya di bawah sehingga meninggalkan yang lebih tinggi keutamaannya, supaya dia bisa menutupi ya hamba ini dari amalan yang lebih utama. Inilah godaan yang kelima. Perhatikan, ada orang yang melakukan kebaikan, tapi kebaikan ini keutamaannya di bawah. Karena sibuk dia melakukan kebaikan yang keutamaannya lebih kurang, ini akhirnya dia meninggalkan keutamaan yang lebih tinggi. Ini termasuk godaan syaitan. Termasuk godaan syaitan. Misalnya ada orang yang ya dia mengamalkan amalan-amalan sunnah atau amalan-amalan yang secara asal ada dalilnya, tapi ini menjadikan dia sibuk sehingga meninggalkan thalabul ilmi, misalnya menuntut ilmu yang dengan sebab ilmu dia memperbaiki amalnya, meningkatkan kualitas imannya. Ini termasuk godaan syaitan. Ya, contoh lebih gampangnya lagi, orang yang misalnya dia bangun di malam hari, ya, dia bangun sejak awal malam, dia berdiri melaksanakan sholat malam, dia beribadah di malam hari tanpa mempertimbangkan kondisi kemampuan tubuhnya. Ya, akhirnya dia sholat semalam suntuk sampai menjelang subuh. Capek dia, mengantuk. Dia berhenti jam 4 atau jam 4 lewat misalnya. Tertidur dia. Kelewatan sholat subuh, bangun-bangun sudah matahari terbit. Kelihatannya dia sholat semalam suntuk, tapi yang dikerjakannya adalah amalan sunnah. Kewajibannya tertinggal karena sibuk memperhatikan yang sunnah tadi. Ini tidak termasuk hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah termasuk godaan syaitan. Ya, sesungguhnya di dalam hadis yang saya sebutkan, inna li rabbika alaika haqqan wa li jasadika alaika haqqan. Allah itu punya hak kepadamu, tapi tubuhmu juga punya hak kepadamu. Fa'atikul ladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah kepada setiap orang yang punya hak, haknya. Jadi jangan sampai karena melakukan sesuatu kita melupakan kondisi fisik tubuh kita, akhirnya mengantuk, akhirnya kecapean, akhirnya tidak bisa menunaikan kewajiban dengan baik. Ini tidak benar. Oleh karena itu, ada hal-hal yang dengan ilmu kita akan mengetahui keutamaan ini. Contoh sederhana misalnya saja, orang menghadiri pengajian tapi di jam kantor. Menghadiri pengajian tidak sampai wajib hukumnya. Ya, karena dia bisa dengarkan di rekaman, atau mungkin kajian ini juga bisa dia hadiri di waktu yang lain. Tapi amanah untuk menunaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ini wajib atau tidak? Wajib hukumnya. Ini termasuk pelanggaran dalam hal ini. Ya, termasuk tipu daya syaitan. Nah, wahyal khamisah, inilah godaan yang kelima. Nah, sekarang yang terakhir, fa'in a'jazathu. Fa'in a'jazahu dhalika sara ila sadisati wahiyat taslitu hizbihi alaihi yu'dhunahu wa yashtimunahu. وَيَبْهَتُونَهُ وَيَرْمُونَهُ بِالْعَظَائِمِ. Kalau dia juga tidak mampu menggoda manusia dengan godaan yang kelima ini, maka dia melangkah kepada godaan yang keenam, yaitu menjadikan hamba ini dimusuhi atau diserang oleh bala tentaranya untuk menyakitinya, untuk mencelanya, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan besar, ya. Pokoknya menyakiti dia dengan ucapan dan perbuatan. Liyuhzinahu wa yashgola. qalbuhu anil ilmi wal iradati wasairi a'malihi, tujuannya supaya menjadikan hamba ini sedih, menjadikan hamba ini gundah, menjadikan hatinya disibukkan sehingga lalai dari menuntut ilmu, dari kehendak-kehendak, niat-niat yang baik dan semua amal-amal kebaikan yang biasa dilakukannya. Jadi setidaknya dia ingin menyibukkan hamba ini agar tidak terus menuntut ilmu, tidak terus menyebarkan sunnah. Itu diantara target mereka. Disibukkan dengan hal-hal yang menjadikan hamba ini kemudian berpaling dari kebaikan yang semakin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini juga termasuk tipu daya syaitan, ya. Kalau banyak hal-hal yang menjadikan kita terlalaikan dari naudzubillah min dzalik. Fa kaifa yumkinu, kata beliau selanjutnya, fa kaifa yumkinu an yahtariza minhu man la ilma lahu bihadhihi al-umuri wala bi aduwihi wala bima yuhassinuhu minhu. Maka bagaimana mungkin akan bisa berlindung atau membentengi dirinya orang yang tidak punya ilmu terhadap perkara ini, tidak paham tentang musuhnya yaitu iblis dan bala tentaranya, dan tidak paham tentang sebab-sebab yang bisa membentengi dirinya. Fa innahu la yanju min aduwihi illa man arafa tariqahu allati ya'tihi minha wa jayshahu alladhi yasta'inu bihi alayh wa arafa madakhilahu wa makharijahu wa kayfiyata muharabatihi wa bi ayyi shay'in yuharibuhu wa bimadha yudawi jarahatahu wa bi ayyi shay'in yastamiddu alquwwata liqitalihi wa daf'ihi. Ya, kata beliau, maka tidak akan bisa selamat dari musuh ini kecuali orang yang mengetahui jalan atau pintu masuknya musuh itu kepada dirinya, mengetahui bala tentara musuh yang selalu dijadikan penolong untuk menggoda manusia, mengetahui tempat-tempat masuknya dan tempat-tempat keluarnya, mengetahui cara memeranginya, dengan apa dia perangi musuh itu, dan dengan apa dia mengobati lukanya ketika dia terluka. Wa bi ayyi syai'in yastamiddu, dan dengan cara apa dia bisa kekuatan untuk memerangi dan menolak musuhnya itu. Ini semua dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Dibahas di dalam kitab-kitab para ulama ketika menjelaskan tipu daya syaitan. Bagaimana mungkin kita akan bisa memerangi musuh kita kalau kita tidak ya senantiasa mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menjelaskan tentang tipu daya syaitan dan cara-cara untuk menghadapinya. Oleh karena itu ilmu dengan izin Allah Subhanahu wa taala merupakan sabilun najah, jalan keselamatan. Nah, wa hadza kulluhu la yahsulu illa bil ilmi, illa bil ilmi fal jahilu fi ghaflatin wa aman wa'aman an hadzal amril azimi wal khatabil jasim. Maka semua ini tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan ilmu agama. Karena orang yang jahil, tidak paham ilmu agama, dia selalu dalam kelalaian dan kebutaan. Ya. Lalai dan buta sehingga tidak memahami perkara yang sangat agung dan urusan yang sangat penting ini, cara menghindari tipu daya syaitan. Oleh karena itu kata beliau, wa li hadza jaa dzikru hadzal adui wa sya'nihi wa junudihi wa makayidihi fil qur'ani katsiran jiddan. Oleh karena itulah penjelasan tentang musuh manusia ini yaitu iblis, keadaannya, bala tentaranya, bagaimana makayid tipu-tipu dayanya, disebutkan penjelasannya, keterangan tentang ini semua di dalam Al-Quran, di banyak ayat, di dalam ayat yang sangat banyak sekali. Kenapa? Lihajatin nufusi ila ma'rifati aduwiha. Karena butuhnya manusia, kebutuhan jiwa manusia untuk mengenal musuhnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk yang sempurna dalam Al-Quran. Sehingga karena ini adalah perkara yang paling berbahaya, maka banyak penjelasan iblis dan segala tipu daya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. wa turuki muharabatihi wa mujahadatihi, serta cara-cara memerangi dan berjuang untuk menundukkannya, menundukkan musuh ini. Falaula annal ilma yakshifu an hadha lama naja man naja minhu. Maka kalau bukan karena ilmu yang menyingkap semua ini, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia memahami semua ini, kalau bukan karena ilmu, maka tidaklah selamat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari keburukan musuh tersebut. Tidak ada seorang pun yang akan selamat kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang Allah turunkan di dalam petunjuk Al-Qur'an, petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fal ilmu wa tharatuhu huwa alladhi tahsulu bihi an-najatu, maka ilmu dan buahnya yaitu amalan saleh, inilah yang menjadi sebab seseorang mendapatkan keselamatan. Makanya penuntut ilmu senantiasa berada di jalur atau di atas jalan keselamatan. Itu ucapan siapa? Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa muta'allimun ala sabilin najah, penuntut ilmu yang selalu berada di atas jalan keselamatan. Nah, ini adalah di ke-75 yang sangat luar biasa menjelaskan keutamaan dan kemuliaan ilmu untuk kebutuhan kita yang paling penting, menyelamatkan kita, menjaga kita dari tipu daya syaitan yang bertahap, ya, yang kalaupun tahapan terakhir seseorang tergoda di situ, maka itu merupakan sebab untuk dia mudah melangkah ke atas tahapan yang atas, akhirnya tahapan yang paling tinggi. Karena syaitan tujuannya adalah bisa menjebak manusia dengan perangkap-perangkapnya, sehingga kalaupun dia terjerumus ke dalam perangkap yang paling ringan, lama-kelamaan akan mudah, ya, untuk ditingkatkan di perangkap-perangkap yang lebih besar lagi, tentu kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menetapi jalan ilmu ini merupakan sebab utama keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hambanya. Tapi insyaallah cukup sampai di sini. Sampai di segi yang ke-75, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan di segi yang ke-76. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, saya persilakan kalau ada di antara para pemerhati atau para pemirsa Rojak TV, para pendengar radio Rojak yang ingin bertanya, tafadhol. Ya, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya, ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Untuk yang pertama, kami angkat melalui telepon. Silakan. Ya, silakan. Benar tak sih? Ya, silakan Ibu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ini saya mau nanyain tentang sedekah. Ya, dengan Ibu, saya mohon maaf Ibu, dan berada di mana? Istilahnya apa harus rutin gitu untuk bersedekah supaya kita tidak lengah, karena kita tahu manfaat tentang sedekah, misalnya memadamkan api, mendapat ismu potima, apa yang sudah kita sedekahkan itu menjadikan juga pemadam ini api neraka, kan? Menurut saya tetap tidak pemulai teror atau mulai kemarau pemberkasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustaz kami silakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik dari Ibu tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahannya kepada beliau dan juga kepada kita semua. Ya, mengenai sedekah yang disebutkan tadi keutamaannya, dan tentu keutamaan sedekah banyak. Ya. Tentu saja, insya Allah sedekah-sedekah yang sudah kita lakukan bisa memberikan manfaat demikian kalau kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diterima. Jadi setelah kita beramal pun kita mohon kepada Allah agar amal ibadah kita di mendapatkan balas di sisinya. Tidak sia-sia. Makanya jangan lakukan hal-hal yang bisa membatalkan sedekah kita. Misalnya kita mengungkit-ungkit atau menyakiti orang yang pernah kita berikan sedekah tersebut. Hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi keutamaan pahalanya. Oleh karena itulah, ya kita terus berdoa kepada Allah. Tentu saja, di dalam Islam, janji-janji dan keutamaan, keutamaan-keutamaan amal itu memang Allah janjikan, cuman kita harus penuhi syaratnya. Ya, keikhlasan, itu syaratnya yang paling utama. Sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, itu juga syaratnya. Jadi kalau semakin kuat ikhlas kita, semakin tinggi iman kita, berarti keutamaan ibadah kita semakin besar. Kemudian cara kita mengamalkannya jika semakin sesuai atau dekat dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, tentu juga semakin besar peluangnya untuk diterima atau mendapatkan balasan yang sempurna, semakin besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui telepon di 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya, Mbak Aula di Makassar, Ustaz. Ya, silakan, Pak. Ya, ini Ustaz, saya mau tanyakan ini, apabila saya mandi sekalian berniat untuk berwuduk di dalam kamar mandi, tapi sementara di dalam kamar mandi itu ada celana yang itu celana saudara saya yang habis haid, dia lupa cuci. Itu bagaimana? Apakah saya harus wudu ulang di luar kamar mandi atau bagaimana, Ustaz? Atau juga saya mandi junub, nah sedangkan ada celana yang bekas haid yang masih ada darah haidnya di kamar mandi, bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilakan Ustaz menjawab. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Keberadaan kotoran atau najis tadi itu tidak menjadi sebab batalnya niat atau wudu kita, ya. Selama tidak kita menyentuhnya, selama kita tidak memegangnya, maka insya Allah tetap wudu kita sah, ya, tetap wudu kita sah. Cuman yang baik adalah kalau ada najis seperti ini segera disingkirkan, segera dicuci agar tidak menjadi sebab orang lain tersakiti, begitu, ya. Yang jelas niat yang diniatkannya tadi, selama dia tidak melakukan pembatal-pembatal wudu ketika dia mandi, maka tetap dia dalam kondisi sudah dalam keadaan berwudu setelah dia niatkan misalnya mandi wajib tadi, kemudian sekaligus dia niatkan mengangkat hadas-hadas kecil, yaitu wudu supaya menjadikan dia dalam keadaan berwudu ketika dia telah mandi tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di 021-823-6543. Nah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Di hamba Allah di Riau. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Di satu sisi kita dilarang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. Di sisi lain, Allah akan mengganti kalau hamba-hambanya tidak berbuat dosa. Bagaimanakah menurut Al-Quran dan hadis memahami hal seperti ini, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz, kami silakan menjawab. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Saya ingin tambahkan sedikit untuk pertanyaan yang sebelumnya tadi. Saya katakan tadi, selama dia tidak menyentuh najis tersebut, ya, kalaupun dia menyentuh juga, maka segera dia mencucinya. Ini juga tidak menjadikan wudunya batal, ya. Kalau dia pun menyentuh najis tadi misalnya dengan tangannya atau dengan kakinya, kemudian segera dibersihkan, dicuci, maka ini tidak menjadikan wudunya batal. Segera dia mencuci najis tersebut. Pertanyaan tadi dari ibu tadi yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada kita semua. Di satu sisi kita diperintahkan untuk tidak melakukan perbuatan dosa, untuk meninggalkan perbuatan dosa. Di sisi lain Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan orang yang tidak melakukan perbuatan dosa. Ya, saya pertanyaan ini yang saya kurang pahami tadi, apa maksudnya pertanyaan ini? Apakah ada pertentangan? Maka jawabannya tidak ada pertentangan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita jangan melakukan perbuatan dosa ya, supaya kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak terjerumus dalam tipu daya syaitan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan solusi ketika manusia lalai, dan manusia tidak akan mungkin luput dari yang namanya lalai karena sifat manusia selalu berbuat salah dan lalai. Allah berikan solusi yaitu dengan cara bertobat dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat yang nasuh, tobat yang sungguh-sungguh ya. Kemudian bagi orang yang tidak melakukan perbuatan dosa tentu mendapatkan ganti yang lebih baik. Ya, dia akan mendapatkan pahala, kemudian akan dijadikan hatinya senantiasa bersih, kemudian akan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya penjagaan dari tipu daya syaitan. Ya, orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh saja, Allah Subhanahu wa taala bisa jadikan dengan sebab tobatnya yang maksimal ini, itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّرُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Mereka adalah orang-orang yang Allah gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ini tingkatan tobat yang sangat tinggi, bisa menjadikan perbuatan-perbuatan buruk manusia digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Maka inilah yang menggambarkan tentang luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan besarnya kasih sayangnya yang maha sempurna kepada hamba-hambanya. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz, Afiq Barakallah Ustaz, Jazakallah Khairan atas jawabannya telah antum sampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya kami beralih ke pertanyaan pesan singkat Ustaz. Ustaz, bagaimanakah hukumnya menikahi anak dari sepupu? Apakah dibolehkan di dalam agama Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Hukumnya menikahi anak dari sepupu jelas boleh. Ya. Menikahi sepupu saja sepupu satu kali itu diperbolehkan, apalagi anaknya. Yakni seseorang yang misalnya seseorang yang anak pamannya. Ya, jadi seorang punya orang tua yang bersaudara, kemudian saudara ibunya ini punya anak, berarti dia sepupu satu kali kan namanya. Itu diperbolehkan dia menikah. Apalagi anaknya. Ya, jadi jawabannya adalah diperbolehkan dan ini tidak, bukanlah perkara yang terlarang di dalam Islam. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallahu Ustaz atas jaminan yang sampaikan Ustaz. Jazakallah khairan. Dan untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, kami angkat pertanyaan melalui pesan kembali Ustaz dari SMS. Ustaz izin bertanya, gimana caranya kita habis berwudu lalu kemudian sering buang angin? Apalagi mau tidur sudah wudu kita suka buang angin. Apakah wudunya diulang kembali Ustaz atau bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali. Dari beliau yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua. Pertanyaan ini kemungkinan berhubungan dengan masalah sunnahnya disebutkan di dalam hadis yang sahih, anjuran untuk berwudu ya, seperti wudu kita waktu melaksanakan sholat ketika akan tidur ya, berwudu dengan sempurna ketika akan tidur. Kemudian ketika terjadi misalnya di tengah-tengah dia tidur atau mungkin dia sedang berbaring sebelum tidur, batal wudunya. Ya, batal wudunya. Apakah diperintahkan kembali dia untuk mengulangi wudunya? Ya. Maka jawabannya ini bukanlah perkara yang diwajibkan. Kalau seandainya dia ketika terbangun dia ingin berwudu kembali supaya dia tetap bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu atau bisa melakukan hal-hal yang baik, tidak mengapa dia berwudu, dan itu jelas merupakan kebaikan dan keutamaan. Tapi kalau seandainya dia juga tidak berwudu, cukup dia berzikir saja, membaca zikir sebelum tidur misalnya, maka dia pun dapatkan keutamaan, meskipun lebih utama kalau seandainya dia memperbaharui kembali wudunya setelah batal. Karena keutamaan menjaga wudu juga disebutkan di dalam hadis sahih yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz Wafiq Barakallah, Jazakallah Khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan Ikhwatal Islam Azani Allahu Ayyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon di 021-823-6543. Naam, silakan. untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui WhatsApp. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya Dewi dari Depok. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya apa, Pak? Baik, Bapak mohon maaf, bisa menyimak lewat telepon saja Bapak. Jadi suara televisinya dikecilkan atau dimatikan terlebih dahulu agar lebih fokus. Ya, silakan Pak, apa pertanyaannya Pak? Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya mengenai masalah zakat. Terutama zakat emas ya. Zakat emas kan menghitungnya nisabnya per tahun. Nah, kalau kita baru memiliki misalkan dari bulan pertama baru 5 gram, terus nabung 5 gram baru terkumpul di akhir tahun itu sesuai dengan nisab. Nah, menghitung zakatnya bagaimana ya Ustaz? Baik. Itu saja. Barakallahu fikum. Wafik barakallahu. Terima kasih Pak Widi dan kepada Ustaz yang silakan menjawab. Silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau tadi, Bapak yang ada di Depok ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau. Jadi cara menghitung zakat emas tadi mulai dihitung ya, yang namanya hala alaihil haul, telah genap berusia setahun, itu adalah mulai dari sampainya nisab tadi. Kalau seandainya di bulan pertama belum sampai nisabnya, berarti belum dihitung. Taruhlah misalnya dia di bulan pertama belum sampai nisabnya, sampai bulannya baru sampai nisabnya. Ya, sebagian ulama mengatakan nisabnya 85 gram, ada juga yang mengatakan 70 gram misalnya. Kita ambil yang misalnya 70, karena ini juga berdasarkan penelitian dan penjelasan yang ilmiah. 70 gram misalnya baru di bulan yang kelima sampai 75 gram, maka mulai disinilah dihitung setahunnya. Jadi sampai bulan tahun berikutnya di bulan 5 lagi atau bulan 4-nya ya, genap setahun dia baru mengeluarkan zakatnya. Ya, bukan dihitung dari bulan pertama yang tadi belum sampai nisabnya. Jadi dihitung mulai dari bulan yang ketika cukup nisabnya, kemudian sepanjang tahun itu penuh tidak berkurang dari nisab tadi, maka setelah genap berusia setahun ya, di bulan 5 tahun berikutnya baru dia mengeluarkan zakatnya pada waktu itu. Ya, taruh misalnya sekarang biasanya orang itu memudahkan, dia misalnya mengambil perhitungan bulannya dengan sesuatu yang dia kenal. Misalnya ada yang mengambil dari bulan Ramadan, maka kalau mulai di bulan Ramadan misalnya sudah sampai nisabnya, maka di bulan Ramadan sepanjang tahun tidak berkurang dari nisab tersebut, maka di bulan Ramadan tahun berikutnya ketika itulah dia mengeluarkan zakatnya, seterusnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz Taufik, barakallah Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dengan pendengar kita di Pekanbaru dengan Pak Hendrik. Beliau bertanya Ustaz, bagaimanakah cara terbaik untuk memulai belajar menurut ilmu Islam bagi orang yang awam? Apa saja yang perlu dipelajari terlebih dahulu Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Pekanbaru tadi ya, atau di Riau ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada hidup beliau dan kepada kita semua. Cara yang terbaik untuk menuntut ilmu bagi seorang yang masih baru, yang masih awam ya. Maka setelah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena petunjuk semua ada di tangannya, kita selalu berdoa mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, memohon dimudahkan dalam menuntut ilmu yang benar, maka kita mulai dengan hal-hal yang paling penting dalam urusan agama kita. Usahakan untuk menghadiri yang paling utama adalah kajian-kajian yang membahas tentang masalah tauhid. Misalnya tentang masalah akidah, al-usulul tsalatsah, kitab tauhid, kasbu syubhat, hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan iman. Kemudian perkara-perkara yang diwajibkan dalam urusan agama kita, belajar tentang salat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tata cara zakat, tata cara puasa, bagi orang yang ingin haji berarti tata cara ibadah haji, umrah dan seterusnya. Kemudian usahakan juga meluangkan waktu agar bisa belajar bahasa Arab supaya kita bisa memahami Al-Quran ketika membacanya. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk yang petunjuknya kita akan dapatkan dengan sempurna kalau kita pahami kandungan isinya. Al-Quran penuh dengan keberkahan. yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an sendiri, orang yang bisa mendapatkan keberkahannya adalah ketika merenungkan maknanya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan agar manusia bisa merenungkan isinya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Luangkan waktu, usahakan untuk bisa belajar bahasa Arab. Kemudian setelah itu kita mulai berusaha untuk menambah kualitas iman kita ketika berada di rumah dengan merenungkan bacaan Al-Qur'an, zikir atau doa-doa yang kita sering ucapkan di dalam keseharian kita maupun dalam ibadah kita, apalagi agar kita lebih bisa mendapatkan tambahan manfaat dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan sewaktu di rumah kita. Nah, itu cara untuk kita menuntut ilmu dan meningkatkan kualitas dari ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan terakhir Ustaz kesempatan pagi hari ini melalui telepon di 021-823-6543. Naam, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Alhamdulillah, dari Aceh. Ya, silakan Ibu. Gini, mau nanya. Gini Ustaz, kami ada problem dalam keluarga. Jadi menantu saya yang laki-laki itu sudah 3 kali lah melakukan perbuatan yang tidak dilarang agama lah ya. Pertama dia lakukan, ya, kami menganggap biasa, manusia biasa silap. Baik Ibu, mungkin bisa langsung ke pertanyaan Ibu. Pertanyaannya apa Ibu? Pertanyaannya begini. Jadi saya ada bilang dengan perantara lah, karena anak saya yang perempuan karena marah kan, jadi pakai inilah, ada pakai apa, selangka ya kan nama istilahnya ya, minta tolong diselesaikan. Jadi saya bilang, maka dia berani melakukan hal kesalahan sampai 3 kali, karena setiap dia melakukan kesalahan dia dilindungi oleh keluarganya. Itu kesalahan dari keluarga ya. Saya bilang begitu. Baik, mungkin pertanyaan apa Ibu? Saya kan seperti itu, ya kan. Kemudian ini masalah sudah selesai. Saya dengan keluarga bilang dia sakit, saya datang, mereka enggak enak. Anak-anaknya enggak sapa-sapa saya. Ternyata kami akrab. Saya heran, kok mereka begini. Terus enggak lama kemudian dapat saya berita bahwa katanya saya membilangkan keluarga mereka keluarga maksiat. Makanya saya heran. Saya tidak berbicara ya, jadi saya tidak berbicara seperti itu. Maka dia berani melakukan kesalahan sampai 3 kali karena dia selalu dilindungi oleh keluarga. Ya, mungkin pertanyaannya Ibu adalah bagaimana sikap saya kepada warga tersebut ya? Jadi saya sudah SMS sampai 3 kali orang itu, ya, gak dijawab. Jadi saya, kita disuruh menghubungkan silaturahim, tapi kok ini apa yang harus saya lakukan lagi? Ya. Apakah saya diam saja lagi? Ya, baik. Sudah bisa diterima pertanyaannya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Cukup Ibu ya. Baik. Baik, terputus. Baik, kepada Ustaz kami bisa antum jawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat dari Ibu yang ada di Aceh tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua. Maka Ibu bersabar untuk menghadapi risiko ketika menasihati orang, apalagi anak kita sendiri, mengajaknya kepada kebaikan. Masalah mereka memutuskan silaturahim itu mereka sendiri. Yang jelas dalam Islam tetap kita diperintahkan ketika menyambung silaturahim, termasuk amal yang pertama adalah antasilaman kota'aka, kamu tetap menyambung silaturahim bagi orang yang memutuskannya darimu. Ya, ketika keluarga kita memutuskan, kita malah berusaha tetap berbuat baik. Jangan kita balas kasarnya dengan sikap kasar juga. Jangan kita perlakukan mereka seperti mereka memperlakukan kita. Tetap kita berbuat baik. Itu yang kita lakukan. Adapun nasihat untuk orang yang melakukan kesalahan, apalagi itu anak kita sendiri, tetap mampu. Kalau ada kesalahpahaman, tetap kita bersabar, kemudian tetap jelaskan sama mereka apa maksud dari ucapan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan taufiknya kepada ibu dan keluarga dan kepada kita semua agar mudah untuk senantiasa menegakkan, saling menasehati, saling mengingatkan ketika ada yang berbuat salah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarakallahu fikum, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Semoga apa yang kami sampaikan dalam kajian kita di kesempatan kali ini dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah antum dengarkan bisa menjadi sebab untuk kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.